Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala, dan kepada kaum muslimin dan muslimat pendengar dan pemirsa TV Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan kematian. Kematian merupakan satu kepastian, dan ayatnya dalam Al-Quran Allah sebut berapa kali, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mati. Setiap orang pasti akan mati, siapapun dia orangnya, sehebat apapun, sekuat apapun, atau dia punya kekuatan atau penjagaan, atau dia penguasa atau pejabat atau siapa saja, pasti mati. Pasti. Kalau memang sudah datang ajalnya, tidak bisa dimundurkan. Dan umumnya manusia takut dengan kematian dan lari dengan dari kematian. Tapi tetap mati itu pasti akan menjemput dia. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dalam surah Al-Jum'ah. Katakanlah sungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian itu, kalian pasti akan menjumpainya, pasti. Dan dimanapun orang itu berada, sekuat apapun penjagaannya, sehebat apapun benteng yang dia buat, tetap pasti mati. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musyayyada. Dalam surah An-Nisa. Dimana saja kalian berada, pasti mati itu akan menjemput kalian, meskipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Seorang mukmin wajib meyakini ini. Seorang mukminah wajib meyakini bahwa kita semua pasti akan mati, cepat atau lambat. Kalau jatah rezeki kita sudah habis, ya pasti mati. Dan maha adilnya Allah Taala, Allah enggak akan mencabut nyawa seseorang sampai jatah rezekinya habis. Jadi Allah menciptakan makhluk ini, Allah berikan rezeki semuanya. Allah Khalik, Allah Raziq. Allah yang mencipta, Allah berikan rezeki. Ketika jatah rezekinya habis, datang kematian itu. Dan kematian datang, apakah dalam kondisi dia sehat atau sakit atau kondisi apa aja, pasti kematian akan datang. Makanya seorang mukmin dia wajib meyakini ini. Kalau sudah yakin bahwa kematian itu pasti, maka kita harus banyak melakukan amal-amal soleh. Itu harus kita ingat. Banyak bertaubat kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Akthiru dzikra hadhi min ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat pemotong kelezatan, yaitu mati. Perbanyak mengingat pemotong kelezatan, yaitu mati. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Di antara manfaat mengingat kematian, orang itu akan berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, dia akan selalu bertaubat kepada Allah Taala. Yang ketiga, dia akan mempersiapkan bekal dengan melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Dia akan berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Dia tidak akan menunda amal-amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Dia tidak menunda. Kalau dia sudah tahu bahwa kematian itu pasti akan datang, maka dia tidak menunda amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Kemudian diantara manfaatnya lagi, dia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Akan gunakan waktunya untuk melakukan yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Di antara manfaatnya lagi, dia tidak akan tamak kepada dunia. Dia tidak akan tamak kepada dunia. Kemudian juga dia merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Dia merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Kemudian dia selalu bersyukur dan bersabar atas takdir Allah. Syukur atas semua nikmat dan sabar atas takdir Allah yang pahit. Di antara manfaatnya lagi, dia tidak akan berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Dia tidak akan berlomba-lomba. Dia tidak terlalu bergembira dengan apa yang ada. Dia tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput. Dia tidak hasad, tidak dengki kepada orang lain. Karena Allah sudah berikan semua masing-masing. Dan dia selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Dan yang lainnya dari faedah kita mengingat mati, ada satu hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika aku sedang bersama Rasulullah SAW, kemudian datang seorang laki-laki Ansar. Lalu laki-laki itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Faqala, "Ahsanum khuluqa." Qala, "Fa ayyul mu'minina akyas?" Qala, "Aktharuhum lil mauti dhikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaika al akyas." Jadi ada seorang Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah orang mukmin yang paling utama?" Maka Nabi menjawab SAW, "Ahsanum khuluqa." Itu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia berkata lagi, "Ayyul mu'minina akyas? Siapakah orang mukmin yang cerdas? Orang mukmin yang pintar? Orang mukmin yang jenius?" Maka dijawab Rasulullah SAW, "Aktsaruhum lil mauti dzikra وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. Orang yang mukmin yang pintar, orang mukmin yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam sunannya dan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis As-Sahiha di juz yang ketiga. Jadi disebutkan bahwa orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban Rasulullah. Jadi ketika ada orang ditanya siapa orang yang pintar, orang yang banyak ingat mati. Sebab dengan ingat mati dia akan terus melakukan introspeksi kepada dirinya. Dia akan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dia akan selalu bertaubat kepada Allah. Dia akan berusaha mengerjakan amal-amal soleh dengan segera. Seperti yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, bahwa para nabi dan para rasul yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam berbuat kebajikan, enggak menunda. Dan juga tidak tamak kepada dunia. Kalau kita lihat orang-orang ini berlomba-lomba kepada dunia, mengejar dunia, sibuk dengan dunia. Ini orang bodoh. Menurut siapa? Rasulullah SAW. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan dagang, sibuk dengan usaha terus dari pagi sampai malam terus seperti itu. Bahkan dia mengejar bagaimana supaya jadi pejabat, padahal umurnya sudah di atas 50, ada yang di atas 60. Dia enggak ingat mati. Ini orang-orang bodoh. Orang pintar, orang yang ingat kepada kematian. Orang yang berusaha mempersiapkan bekal untuk mati, melakukan amal-amal soleh karena Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu orang yang pintar. Jadi seorang mukmin harus terus ingat kematian. Yang menyuruh untuk memperbanyak ingat kematian siapa? Rasulullah SAW. Rasulullahnya memperbanyak ingat kematian. Dan itu perhatikan, jangan sampai dilalaikan oleh harta, oleh anak, oleh yang lainnya. Antum lihat dalam surah Al-Munafiqun, di akhir-akhir surah Al-Munafiqun Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya lakumul maut fa yaqulu rabb dalam surah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya lakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajrin qarib فأصدق أقوم من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا أجلها والله خبير بما تعملون. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun di ayat 9 sampai ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan demikian, artinya dia lalai dari mengingat Allah, faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti adakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan hendaklah kalian berinfak dari apa-apa yang kami karuniakan kepada kalian. Artinya banyak sedekah dengan apa yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Maka setelah datang kematian dia berkata, ya Allah, akhartani ila ajalin qarib. Tunda ya Allah, ajalku tunda sampai waktu yang dekat. Fa asaddaqa, dan aku akan bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku termasuk orang yang saleh. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Allah enggak akan mengakhirkan kematian itu kalau sudah datang ajalnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah ingatkan di sini, ini untuk semuanya, perhatikan. Wahai orang beriman, la tulhikum ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah anak-anak kalian, janganlah harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Jangan kita disibukkan dengan harta benda, jangan. Mengumpulkan harta dengan usaha, dagang, segala macam sudah, jangan disibukkan. Tetap wajib usaha, dagang, kerja wajib untuk mencari nafkah. Tapi jangan habis waktu untuk itu. Dan juga jangan disibukkan dengan anak. Tetap wajib mengurus anak-anak, wajib. Apalagi masih kecil-kecil, wajib untuk diurus anak ini. Tapi jangan sampai lalai dia berzikir kepada Allah. Kan bisa dia berzikir kepada Allah. Tetap dia wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu pada waktunya. Jangan ditunda. Jangan lalai dia dari mengingat Allah. Jangan lalai dari membaca Al-Quran. Jangan lalai dari sholat yang wajib 5 waktu. Jangan lalai dari sholat-sholat sunatnya. Jangan lalai dia dari membaca Al-Quran, membaca ke buku yang bermanfaat. Jangan lalai juga dari melakukan sholat malam. Jangan lalai dari bersedekah. Maka di ayat selanjutnya disebutkan, bersedekah, wa anfiqu, berinfaklah kalian, bersedekah kalian dari apa yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kematian. Sebab nanti kalau sudah datang kematian, baru orang menginginkan, ingin melakukan amal soleh. Sekarang kesempatan, berlomba-lomba. Dan setiap hari Nabi menyebutkan salam bahwa malaikat itu turun ke dunia ini. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Setiap pagi 2 malaikat turun. Setiap hari dan setiap pagi malaikat yang satu berkata, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Satu lagi mengatakan, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka berlomba-lomba lakukan amal soleh, berlomba-lomba sedekah. Jangan pelit, jangan bakhil. Apa yang bisa kita sedekahkan, sedekahkan sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, maka dia mengatakan, ya Allah tunda kematian ini sampai waktu yang dekat. Enggak bisa. Allah sebutkan, dia mengatakan, saya akan sedekah dan saya akan termasuk orang yang soleh. Jadi harta ditumpuk-tumpuk, dia enggak mau sedekah. Kalau sudah datang ajal, enggak bisa ditunda. Antum lihat lagi dalam surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 99, Allah menyebutkan tentang orang yang menyesal ketika sudah datang kematian. Hatta idza ja'al maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalam surah Al-Mu'minun di ayat 99 dan 100. Hatta idza ja'al maut, sehingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka berkata, qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ini sudah datang kematian, dia mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Menyesal dia, la'alli a'malu salihah, barangkali aku bisa melakukan amal soleh. Penyesalan gak ada gunanya. Aku akan melakukan amal-amal soleh. Fima tarak, dari apa yang aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak sekali-kali, tidak akan bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Ini ingat, ini pelajaran ini. Sudah bukan satu lagi, bukan ribuan, sudah jutaan manusia menyesal. Jutaan manusia menyesal ketika sudah datang kematian. Menyesal dia karena dia selama ini tidak melakukan amal-amal soleh, lambat dalam amal-amal soleh. Nanti saya akan sebutkan tentang bagaimana proses sakaratil maut antara orang mukmin dengan orang yang jahat. Nanti saya akan bacakan hadisnya. Jadi sini disebutkan kalau sudah datang kematian, mereka minta dikembalikan, nggak bisa lagi. Dia ingin melakukan amal-amal soleh dari apa yang ditinggalkan. Ini kalimat yang dia ucapkan, di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Dipanggil sholat 5 waktu azan, malah sholat di rumah, nggak ke masjid, nggak ke masjid. Terus seperti itu, dikasih oleh Allah sakit supaya dia sadar kembali, tetapi nggak ke masjid juga, sampai kematian. Diajak dia untuk sedekah, nggak mau juga. Diajak untuk haji, padahal uangnya banyak, nggak mau berangkat haji. Diajak untuk umroh, nggak mau juga. Diajak yang lain perbuatan-perbuatan, nggak mau dia. Sampai datang kematian, penyesalan, rugi. Kalau orang sudah dia diajak kebaikan nggak mau, seperti nggak mau, ya rugi bagi dia. Kalau sudah datang kematian, ya sudah, tinggal semuanya itu. Hartanya yang dia simpan, yang jutaan atau miliaran atau tanah sekian banyak, bukan milik dia lagi, milik siapa? Ahli waris. Dia nggak bawa apa-apa. Coba kalau disedekahkan terus, setiap hari sedekahkan, manfaat buat dia di akhirat. Karena ketika orang itu meninggal, yang mengiringi dia tiga, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, tiga. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amalnya. Ketika sampai dia yang lihat, yang masuk bersamanya apa? Amalnya. Gak ada keluarga yang cinta sama dia mau ikut masuk, gak ada. Hartanya juga gak masuk. Balik itu dua, kata Nabi SAW, balik, harta dan keluarganya balik. Yang masuk bersama dia amal solehnya, kalau dia melakukan amal soleh. Dan juga amal jeleknya akan masuk bersama dia, karena dia akan ditanya dan dihisab dengan perbuatannya. Jadi akhwani fiddin, azakumullah, ini pelajaran untuk kita semuanya nih. Ini kita berbicara tentang kematian yang selama ini belum kita bahas, bahkan hampir jarang dibahas tentang kematian. Makanya kita bahas ini masalah keyakinan, masalah akidah, dimasukkan dalam masalah akidah. Wajib kita meyakini ini, kematian pasti. Cuma orang banyak yang gak sadar. Allah sebutkan dalam beberapa ayat supaya orang ingat bahwa dia pasti akan mati. Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak ingat kematian karena kita pasti akan mati. Dan orang ketika akan mengalami kematian pasti mengalami sakaratul maut, mabuknya kematian, kesulitan kematian, pasti itu. Sampai Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah innal mauti sakarat, la ilaha illallah innal mauti sakarat, kata Nabi, la ilallah innal mauti sakarat, kata Nabi, la ilallah, sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat, ada mabuknya kematian. Dan Allah sebutkan dalam surah Qaf, surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 19, waja'at sakratul mauti bilhaq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakratul mauti bilhaq, artinya mabuknya kematian itu datang dengan benar. Yang demikian yang kalian itu selalu menghindar, manusia menghindar dari kematian, pengennya ditunda kematian itu. Kalau sudah datang enggak bisa ditunda. Sedetik pun enggak bisa ditunda kematian itu. Yang Nabi menyebutkan bahwa mati itu ada sakaratnya, itu hadisnya sahih dari Imam Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq bab sakaratil maut. Saya akan jelaskan tentang sakaratil maut, perjalanan kematian. Ketika orang itu mau mati bagaimana? Disebutkan oleh Nabi, ini menunjukkan bahwa agama Islam ini lengkap nih, sempurna. Nabi sebutkan dengan lengkap. Hadis ini panjang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim, At-Tayalisi, Abu Daud At-Tayalisi. Begitu juga An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Saya akan bacakan dari kitab Ahkamul Janaiz, karena di dalam kitab ini Syekh Al-Albani rahimahullah mengumpulkan tambahan-tambahannya yang diriwayatkan dari riwayat yang lain. disebutkan dari sahabat Bara bin Azib. Tolong dengarkan semuanya, hadisnya panjang. Dari Bara bin Azib radhiyallahu an, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar, fantahayna ila al-qabr wa lamma yulhad fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbil al-qibla wa jalasna hawlahu wa kana ala ru'usina at-tayr wa kana ala ru'usina at-tayr wa fi yadihi 'udun yanqutu fil ard faja'ala yanzuru ila as-samaa' wa yanzuru ila al-ard wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfaduhu thalathan fa qala ista'idu billahi min 'adhabil qabri marratayn aw thalathan thumma qala allahumma inni a'udhu bika min 'adhabil qabri thalathan allahumma inni a'udhu bika min 'adhabil qabr allahumma inni a'udhu bika min 'adhabil qabr thumma qala innal 'abdal mu'min idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirati nazala ilayhi malaikatun min as-samaa' bidul wujuh ka'anna wujuhahum ash-shamsu ma'ahum kafanun min akhfanil jannati wa hanutun min hanutil jannati hatta yajlisu minhu maddal basar thumma yaji'u malakul mauti alayhi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi fa yaqulu ayyatuha an-nafsut tayyibah wa fi riwayatin ya ayyuha an-nafsul mutma'innah ukhruji ila maghfiratin min Allahi wa ridwan qala fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu min as-siqa fayakhudhuha wa fi riwayatin hatta idha kharajat ruhuhu salla alayhi kullu malakin bayna as-sama'i wal-ard wa kullu malakin fi as-sama' wa futihat lahu abwabu as-sama' laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'raja bi ruhihi min qibalihim فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون ويخرج منها كأطيب بنفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيسعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل السماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فيكتبه كتابه في عليين ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم دارة أخرى قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه إلى جسده قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران ويجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان لو ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان لو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان لو وما عملك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينتهره فيقول من ربك ما دينك من نبيك وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا فيقول ربي الله ودين الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه، وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت، فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الذي وجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة، كيما أرجع إلى أهلي ومالي؟ فيقاله أسكن. قال وإن الأبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرقوا في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل الباب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث؟ فيقول فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فليفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم يقال أعيد أبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم دارة أخرى. فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطب الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده. قال فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابي إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران ويجلسانه، فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال محمد، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. قال فيقال لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف في أضلاعه، ويأتيه وفي رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ وجهك وجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، ووالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يدي مرزبا، لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربا أخرى فيصيح صيحة يسمع كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار، فيقول ربي لا تقم الساعة. أخرجه أبو داود والحاكم والطيالسي وأحمد والأجري في الشريعة، ورواه النسائي وابن ماجه. Saya bacakan di sini panjang, artinya kata sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, arti kami mengantarkan jenazah, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah salah seorang dari kaum Ansar, kami pun sampai di kuburan. Tatkala jenazahnya telah dimasukkan ke liang lahat, artinya sedang dimasukkan di liang lahat, Rasulullah SAW duduk dengan menghadap kiblat, dan kami ikut duduk di sekeliling beliau. Seakan-akan di atas kepala kami ada terdapat burung. Berarti kami menundukkan, tidak berani kami mendongakkan kepala, kami tunduk. Di tangan beliau terdapat tongkat yang beliau hentakkan ke tanah. Kemudian beliau melihat ke langit dan ke bumi. Beliau juga mengangkat dan menurunkan pandangannya sebanyak 3 kali. Selanjutnya beliau bersabda, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Kata Nabi, istaidu billahi min azabil qabr, 3 kali. Kemudian Nabi mengucapkan, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu dari azab kubur. Nabi ucapkan 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika ia akan terputus dari kehidupan dunia menuju alam akhirat, artinya sudah sedikit lagi dia meninggal dunia, sudah detik-detiknya meninggal dunia, maka turun kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih seolah-olah wajah mereka matahari, dengan membawa salah satu dari kafan dan wewangian sorga, hingga mereka duduk dengan jarak sejauh mata memandang. Selanjutnya malakul maut alaihissalam mendatanginya hingga duduk di dekat kepalanya. Saraya berkata, malaikat maut mengatakan, ayuhan nafsu tayyibah, dan berkata yang lain, ayuhan nafsul mutmainna, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfirati min Allah wa ridwanin, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Artinya orang mukmin keluar ruhnya itu dengan dipanggil dengan panggilan yang baik, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Beliau sallallahu berkata, maka keluarlah jiwa itu menetes seperti sisa tetesan air yang keluar dari mulut bijana. Berarti kalau orang itu, ini bijana, kalau airnya penuh itu keluarnya cepat, kalau sisa air sedikit itu keluarnya agak lambat. Apakah ini gelas atau ceret itu? Kalau dituangkan itu lambat dia netesnya. Begitu roh itu keluar dari tubuh itu, karena ditarik dari mulai kaki terus semuanya tertarik itu keluar seperti air menetes. Dan itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa keluarnya itu. Waktu keluarnya sakit luar biasa. Kemudian keluarlah jiwa itu menetes seperti sisa tetesan air yang keluar dari mulut bijinya. Dan ini dialami oleh semuanya, hatta oleh Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakaratul maut, sampai Fatimah melihat nangis. Wa karba abata, wahai kesulitan yang dialami oleh ayahku. Kata Nabi, enggak ada kesulitan sesudah ini. Ini terakhir ini, sudah. Ini ujian yang terakhir. Kemudian malaikat maut mengambilnya. Ruh yang keluar itu diambil oleh malaikat maut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, hingga apabila ruh keluar, maka setiap malaikat di antara langit dan bumi mohonkan rahmat untuknya. Untuk perhatikan, ketika malaikat yang datang dari langit membawa wangian sorga, kapan dari sorga malaikat maut itu turun, enggak ada yang melihat. Keluarganya yang sedang mentalkin itu semuanya, atas 10-100 orang, enggak melihat malaikat itu. Dan Allah sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah, disebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah, semua melihat, semuanya berada tapi enggak melihat, seperti Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 85. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsirun. Ketika roh itu sudah berada di kerongkongan, kalian semuanya melihat kondisi orang yang sakaratul maut. Wa nahnu aqrabu ilai minkum, dan kami para malaikat dekat dengan kalian. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat. Di surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 85. Kemudian setelah diambil ruhnya itu keluar, setiap malaikat yang di antara langit dan bumi mohonkan rahmat untuknya, karena dia orang beriman. Orang beriman dan taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan perbuatan syirik, menjauhkan perbuatan beda, dan segera dalam taat. Maka roh ini keluar didoakan oleh malaikat. Ketika roh ini keluar, setiap malaikat yang antara langit dan bumi memohonkan rahmat untuknya. Juga setiap malaikat yang ada di langit mendoakan rahmat untuk orang mukmin yang meninggal ini. Setelah itu dibukakan baginya pintu-pintu langit. Tidak ada satupun penghuni pintu itu melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya dinaikkan melalui mereka. Ketika sudah diambil ruh itu, artinya ruh ini sudah diambil oleh malakul maut, ditarik keluar. Kemudian mereka, malaikat yang ada sekitarnya yang sudah menunggu itu, tidak membiarkan di tangannya walau sekejap mata, hingga mereka membungkusnya dengan kafan tersebut, arti kafan yang dibawa dari sorga, dan wangian yang dibawa dari sorga langsung dibalurkan. Itu ruhnya ini dikafankan, dibalurkan wangian dari sorga. Kemudian Allah sebutkan dalam surah, Nabi menyebutkan ayat dalam surah Al-An'am ayat 61. Surah Al-An'am ayat 61, tawafat rusuluna wa hum la yufarritun. Diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat kami itu tidak akan melalaikan kewajibannya. Maka darinya keluar aroma yang sangat wangi. Ya, ruhnya ini dikafankan, dibalurkan minyak wangi dari sorga, keluar aroma yang sangat wangi, lebih wangi dari minyak kasturi yang terdapat di muka bumi ini. Beliau melanjutkan, sesungguhnya roh itu dibawa naik. Mereka tidak berjalan melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka berkata, roh siapa yang wangi ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan sebutan nama yang paling baik yang dengannya dulu di dunia mereka memanggilnya. Hingga akhirnya mereka sampai di langit dunia. Selanjutnya para malaikat itu meminta dibukakan pintu untuknya. Jadi setiap langit, 7 langit itu mesti ada pintunya, dan setiap pintu ada penjaganya. Malaikat ini minta izin agar dibukakan pintu langit. Maka dibukakan pintu bagi mereka. Di setiap langit diiringi, setiap langit roh ini diiringi oleh para malaikat yang terdekat kepada Allah, sampai ke langit berikutnya. hingga akhirnya sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian Allah berfirman, tuliskan kitab catatan hambaku di Iliyin, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18 sampai ayat 21, wa ma adraka ma Iliyun kitabu marqum yashaduhul muqarrabun. Tuliskan kitab hambaku di Iliyin. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Maka dituliskan kitabnya di Iliyin. Setelah itu dikatakan, kembalikan ruh ini ke bumi, karena sungguhnya aku telah menjanjikan bahwa darinya aku telah menciptakan mereka, dan kepadanya aku akan mengembalikan mereka, serta darinya akan aku keluarkan mereka di kesempatan yang lain. Allah sebutkan ayatnya dalam surah Taha di ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami menciptakan kalian dari tanah, dan kami akan kembalikan kalian ke tanah, dan dari tanah kami akan keluarkan kalian. Dalam surah Taha ayat 55. Kemudian Nabi melanjutkan, maka dikembalikanlah lagi ruh itu ke bumi, dimasukkan ke jasadnya, dan jasadnya ini sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, sudah dibawa ke kubur, maka ruh itu baru datang. Kalau sudah dibawa ke kubur, dikuburkan, maka setelah diuruk dengan tanah, ruh itu baru dimasukkan. Datang ruh itu, dikembalikan ke jasadnya, ke tubuhnya, dan tubuhnya sudah dikuburkan. Jadi berbarangan itu, begitu masuk jasad ke liang kubur, ruh itu dimasukkan kembali kepada tubuhnya, dikembalikan ke jasadnya. Kemudian dia Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya dia mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya jika mereka pulang meninggalkannya. Sesudah itu didatangi dia oleh dua malaikat yang kasar lagi keras, lalu keduanya menggertaknya dan mendudukkannya seraya bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dia jawab, Rabbi Allah, Rabbkul Allah. Ditanya lagi, wa madinuka, apa agamamu? Maka dia menjawab, dini Islam. Dijawab, dini Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Ditanya lagi, siapa orang ini yang telah diutus ke tengah-tengah kalian? Dia menjawab, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lebih lanjut keduanya bertanya, apa amalmu? Dia menjawab, aku telah membaca kitab Allah, aku juga beriman kepadanya serta membenarkannya. Malaikat itu pun menggertak. Ini dua malaikat nih yang bertanya, dua malaikat, Munkar dan Nakir. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat Tirmidzi, nama dua malaikat itu yang bertanya namanya Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat bertanya lagi, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu? Yang demikian itu merupakan ujian yang terakhir yang dihadapi oleh orang mukmin, dan ini berlangsung ketika Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayatid dunya. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia. Itu maksudnya ketika di alam barzah. Dalam surah Ibrahim ayat 27. Dalam surah Ibrahim. Maka dia pun menjawab, Allah Rabbku, Islam agamaku. Artinya Allah menguatkan dia untuk bisa menjawab, orang mukmin ini. Maka dia menjawab, Allah Rabbku, Islam agamaku, Muhammad SAW nabiku. Kemudian ada penyeru yang berseru di langit, hambaku benar, hamparkan permadani dari surga untuknya, pakaikan pakaian dari surga kepadanya, serta bukakanlah pintu-pintu surga. Surga bukakanlah pintu untuknya menuju surga. Kemudian Rasulullah bersabda, setelah itu datangkan baginya wewangian dan aroma dari surga, dan lapangkan pula kuburan untuknya sejauh jarak pandangan matanya. Dia juga menceritakan dia datangi dalam sebuah riwayat disebutkan yang diserupakan dalam bentuk seorang laki-laki yang berpakaian bagus. Artinya di kubur itu akan datang seorang laki-laki yang berpakaian bagus, mempunyai aroma yang sangat wangi. Orang itu berkata, sampaikan berita gembira akan datangnya apa yang membuatmu bahagia. Artinya, sampaikan berita gembira ini akan datangnya apa yang membuatmu bahagia. Artinya, kabar gembira bagi kamu, maksudnya kabar gembira bagi kamu yang membuat kamu bahagia. Terimalah kabar gembira berupa keridhaan Allah, dari Allah, dan surga yang dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi. Ini hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Selanjutnya orang ini berkata, mudah-mudahan engkau diberikan kabar gembira dalam bentuk kebaikan. Maka si mayit yang mukmin berkata, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Maka orang itu menjawab, aku adalah amalmu, aku adalah amal solehmu, aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahui dirimu melainkan engkau cepat dalam bersegera dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Kamu lambat dalam melakukan maksiat, cepat dalam ketaatan, lambat dalam maksiat. Maka Allah membalasmu dengan kebaikan. Kemudian dikatakan, ini kedudukanmu jika engkau mendurhakai Allah, tetapi Allah menggantinya dengan yang ini. Artinya ditunjukkan di tempat itu sorga dan neraka. Di makam itu ditunjukkan, ini kalau seandainya engkau berbuat maksiat, di tempatmu neraka. Kalau engkau berbuat kebaikan, taat, di tempatmu di sorga. Sudah ditunjukkan tuh. Sudah ditunjukkan oleh malaikat yang tadi berupa orang. Ini tempatmu, kalau engkau durhaka, Allah gantikan dengan sorga. Maka orang ini melihat sorga. Ketika melihat sorga, keindahan sorga, si mayit ini berkata, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Maka dikatakan kepadanya, tetaplah di tempatmu. Uskun, tetaplah di tempatmu. Ini nikmat ini tidak dapati dengan ruh dan jasadnya, kenikmatan. Kemudian Nabi lanjutkan lagi. Ini tadi orang beriman. Kemudian Nabi lanjutkan, Rasul bersabda, sesungguhnya orang kafir, dalam riwayat yang lain, orang yang fajir, orang yang jahat, apabila dia akan berpisah dari kehidupan dunia menuju alam akhirat, maka akan turun dari langit malaikat-malaikat yang kasar lagi seram, dengan wajah yang berwarna hitam. Kalau tadi orang mukmin wajahnya putih, bidul wujuh, kalau ini warnanya hitam. Artinya malaikat yang berwarna hitam, wajahnya dengan membawa kain bulu yang kasar, terbuat dari api. Mereka duduk dekatnya, dekat orang kafir ini atau orang yang jahat ini, dalam jarak sejauh pandangan mata. Kemudian malaikul maut mendatanginya hingga duduk dekat kepalanya. Selanjutnya malaikat berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Rasulullah SAW bersabda, maka ruh yang ada dalam jasadnya berpisah dengan dicabut seperti dicabutnya tusukan daging yang banyak geriginya, sakitnya luar biasa. Dari bulu-bulu yang basah, bersamaan dengan itu maka terputus pula urat dan saraf-sarafnya. Setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi melaknatnya, juga setiap malaikat yang ada di langit, dan ditutup semua pintu langit. Tidak ada satupun penghuni langit melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak dinaikkan melalui mereka. Setelah itu malaikul maut mengambilnya. Dan ini waktu mengambil ini dipukul, ini mayit ini dipukul, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna lal haqq ghairal haqq wa kuntum min ayati tastakbirun. Al-An'am ayat 93. Kalau engkau melihat orang-orang zalim dalam sakaratil maut, malaikat membuka tangan mereka mengatakan dengan keras, keluarkan jiwa kamu, keluarkan roh kamu, hari ini kamu akan dibalas dengan adab yang hina, dengan sebab kalian berkata sama Allah dengan tidak benar dan kalian sombong dari ayat-ayat Allah. Kemudian juga dalam surah Al-Anfal ayat 50, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Dan ingatlah seandainya engkau melihat orang-orang kafir diwafatkan oleh malaikat, dipukul oleh malaikat itu. Jadi malaikat yang ada di sekitar itu memukul wajahnya, dipukul belakangnya, rasakan azab yang membakar buat kamu. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Muhammad ayat 27, fa kaifa idza tawaffathul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana apabila diwafatkan mereka oleh malaikat, malaikat memukul wajah mereka dan punggung mereka. Jadi orang-orang kafir dan juga orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang zalim, dipukul oleh malaikat. Orang yang sekitarnya, keluarganya tidak dengar, tapi melihat. Artinya melihat kondisi si mayat itu dalam kondisi yang tidak baik, tersiksa dia. Dan itu orang-orang kafir itu ketika mati itu teriak-teriak. Luar biasa teriak-teriaknya. Sakit. Orang-orang yang jahat juga demikian. Orang yang zalim demikian. Jadi dicabut dengan keras, dipukul oleh malaikat, dan orang sekitarnya enggak melihat malaikat memukul mereka dengan keras, dipukul. Kemudian dicabut oleh malaikat maut. Jadi nama yang benar malaikat yang mencabut nyawa itu namanya malakul maut, sesuai dengan nas Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi. Enggak ada malaikat Israel itu, enggak ada. Enggak ada, itu bukan dari hadis Nabi. Yang benar yaitu malakul maut, yang mencabut nyawa itu malakul maut. Kemudian setelah itu, setelah dicabut nyawanya, rohnya itu seperti cabutan tusukan daging yang banyak geriginya dari bulu-bulu yang basah, terputus urat-uratnya dan sarafnya. Setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi melaknatnya, juga setiap malaikat yang ada di langit, ditutup semua pintu langit, tidak ada satupun penghuni langit melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak dinaikkan oleh mereka. Setelah itu malakul maut mengambilnya, dan jika sudah mengambilnya maka mereka tidak akan membiarkannya berada di tangannya walau sekejap mata pun, hingga mereka menempatkannya dalam kain yang kasar tersebut yang terbuat dari api. Darinya keluar bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bau bangkai yang terdapat di muka bumi ini. Sesudah itu mereka membawanya naik. Mereka tidak melewati sekumpulan malaikat, mungkin para malaikat itu bertanya, ruh siapa yang sangat buruk ini? Mereka pun menjawab, Fulan bin Fulan, dengan sebutan nama yang paling buruk yang pernah diberikan di dunia ini, hingga akhirnya sampai di langit dunia. Kemudian mereka meminta agar dibukakan pintu untuknya, tetapi tidak akan dibukakan pintunya untuknya. Rasulullah SAW membacakan ayat di dalam surah Al-A'raf, disebutkan la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Di dalam surah Al-A'raf ayat 40, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka juga tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Mungkin enggak unta masuk lubang jarum? Enggak mungkin, mustahil. Maka begitu juga orang kafir enggak mungkin masuk ke surga. Tidak mungkin, mustahil. Demikian juga orang-orang yang jahat. Demikian. Artinya mereka enggak akan masuk surga sampai unta masuk lubang jarum. Enggak mungkin unta masuk lubang jarum. Artinya mereka juga enggak mungkin untuk masuk ke dalam surga, enggak mungkin. Maka Allah SWT berfirman, tuliskan kitabnya di sijin. Apa sijin itu? Disebutkan oleh Nabi SAW, di lapisan tanah yang paling bawah. Setelah dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena sungguhnya aku menjanjikan kepada mereka bahwa aku menciptakannya dari tanah, kepadanya aku akan mengembalikannya, dan darinya pula aku mengeluarkannya pada kesempatan yang lain. Kemudian ruhnya dilemparkan dari langit. Kalau yang mukmin dibawa oleh malaikat, kalau ini dilemparkan dari langit, dilemparkan, sekali lemparan sampai ke jasadnya. Dan Allah sebutkan, wa may yushrik billahi fa kaannama kharra minas sama fatakhtabu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 31, barang siapa yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ruhnya itu seolah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Beliau SAW bersabda, sungguhnya dia mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya jika mereka pulang meninggalkannya. Sesudah itu didatangi oleh dua malaikat yang kasar lagi keras, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Keduanya pun menggertaknya lalu menudukannya seraya berkata, siapa Rabbmu? Dia menjawab, ah. Kedua malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Dia jawab, ah, aku tidak tahu. Bagaimana menurutmu tentang siapa orang yang telah diutus kepada kalian? Tanya kedua malaikat. Kemudian dia dikatakan Muhammad. Dia menjawab, ah, aku tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakan demikian. Lalu dikatakan, kamu tidak tahu dan tidak mau membaca. Selanjutnya ada penyeru yang bersudut langit, dia itu bohong. Oleh karena itu, hamparkanlah untuknya alas dari neraka, hamparan dari neraka. Bukakan juga baginya pintu menuju neraka. Maka datangkanlah untuknya api dan panasnya neraka. Disempitkan pula baginya kuburannya sehingga semua tulang-tulangnya remuk. Setelah itu didatangi dalam sebuah riwayat disebutkan untuknya seorang yang berwajah sangat buruk, berpakaian jelek, lagi berbau busuk. Orang itu berkata, terimalah berita yang akan membuatmu sengsara. Inilah hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Dia berkata, kamu sendiri semoga Allah memberimu berita keburukan. Siapa kamu ini? Wajahmu seperti orang yang datang dengan membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk, amal-amal jelekmu, perbuatan-perbuatan jelekmu yang kamu lakukan di dunia ini. Demi Allah, aku tidak mengetahui melainkan engkau benar-benar sangat lambat mentaati Allah. Tapi justru kamu cepat durhaka berbuat maksiat kepada Allah. Semoga Allah membalas keburukan kepadamu. Kemudian tetapkan baginya kebutaan, buta, tuli dan bisu. Sementara di tangannya terdapat sebatang besi. Artinya tetapkan baginya kebutaan, keturunan bisuan. Kemudian malaikat itu membawa sebatang besi yang kalau besi ini dipukulkan ke gunung, gunung itu akan hancur. Ketika orang ini gak bisa menjawab pertanyaan malaikat, dipukul dengan besi itu, hancur dia seperti debu. Dihidupkan lagi oleh Allah, ditanya lagi gak bisa menjawab, dipukul lagi, dan terus seperti itu disiksa dalam kuburnya, waliyatubillah. Ini yang dikatakan azabul qabr. Maka malaikat memukulnya sekali pukulan hingga dia benar-benar menjadi debu. Setelah itu Allah mengembalikannya seperti semula. Selanjutnya dipukul lagi pukulan hingga dia berteriak yang keras, yang didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Yang tidak mendengar jin dan manusia, binatang mendengar. Makanya ada di zaman Nabi, ketika Nabi masuk ke kebun Bani Najjar, ontaknya itu teriak-teriak, artinya keras gitu suaranya, ontak itu mengamuk. Kata Nabi, siapa yang dikuburkan di sini? Orang-orang yang mati zaman jahiliyah, orang-orang kafir. Jadi disiksa oleh Allah Taala. Jadi binatang itu tahu siksaannya orang dikubur itu. Sesudah itu dibukakan baginya pintu neraka, dihamparkan untuknya hamparan dari neraka. Maka dia berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau adakan kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim, Abu Daud Talisi, Ahmad dalam musnadnya, dan juga Al-Ajuri dalam Asy-Syariah. Imam Ahmad meriwayatkan panjang sekali, lengkap, tapi ada yang meriwayatkan dengan ringkas seperti Abu Daud dan yang lainnya. Imam Nasa'i juga meriwayatkan dengan ringkas, begitu juga Ibnu Majah. Dan hadis ini kata Imam Hakim sahih menurut syarat Syaikhan, dan dinilai sahih oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Ilamul Muqiin dan juga dalam Tahdzibus Sunan. Jadi hadis ini sahih, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, ini perjalanan kematian, sakaratul maut. Orang mukmin yang beriman, yang taat kepada Allah, dengan orang kafir dan orang yang jahat. Sekarang kemudian, apa saja yang membuat orang itu diazab di kuburnya? Kita lihat di sini dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Untuk melihat tentang azab dan nikmat kubur, halaman 307. Kita masih membahas poin yang ke-32. Kita baca sedikit tentang azab dan nikmat kubur. Ahlussunnah mengimani tentang adanya azab dan nikmat kubur. Keduanya adalah benar berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' salafus saleh. Hadis-hadis tentang adanya azab kubur adalah mutawatir. Kenapa dibahas tentang azab dan nikmat kubur? Karena ada sebagian kelompok yang mengingkari, terutama akalaniyun yang menggunakan akalnya seperti Mu'tazilah dan yang mengekornya, enggak percaya dia dengan azab kubur. Berhadis hadis-hadis tentang azab kubur mutawatir. Di antara dalil dari Al-Qur'an tentang adanya azab atau siksa kubur adalah firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 101, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuraduna ila 'adzabin 'adzim. Nanti mereka akan kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Menurut penjelasan Imam Hasan Al-Basri dan Qatada rahimahumullah, bahwa maksud dengan nanti mereka akan kami siksa dua kali itu azab di dunia dan azab kubur. Dan tafsir Mukatsir, Allah juga berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 21, وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat, itu dunia, sebelum azab yang besar di hari kiamat, di akhirat. Menurut pendapat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Mujahid dan Abu Ubaidah rahimahumullah, bahwa yang dimaksud dengan azab yang dekat adalah azab kubur. Di dalam tafsir Mukatsir, Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadd al-'adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ayat ini merupakan prinsip terbesar yang dijadikan dalil oleh Ahlussunnah tentang adanya azab kubur. Arti Fir'aun itu dia azab setiap pagi dan petang, terus enggak berhenti sampai hari kiamat nanti dia azab. Sedangkan dalil-dalil Ahlussunnah adalah hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah juga berfirman, marran Nabi SAW bihaitin min hitanil madinati fasamia sawta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Faqala Nabi SAW yu'adzabani wa man yu'adzabani fi kabirin. Thumma qala bala kana luma la yastatiru min bawlihi wa kana al-akharu yamshi bin namimati. Rasulullah SAW berjalan melewati salah satu kebun di kota Madinah. Lalu beliau SAW mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kubur. Lalu beliau bersabda SAW, keduanya sedang disiksa dan keduanya disiksa karena perbuatan dosa besar. Salah seorang dari keduanya tidak menjaga kebersihan dirinya dari kencing, dan yang lainnya senantiasa melakukan namimah, mengadu domba. Dan diterima oleh Allah ketika ruh berada di kerongkongan, yang kedua ketika matahari terbit dari barat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqbal